Jadi barakallahu fikum, kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sebuah jalan atau sebuah ajaran atau aliran, pertama kali bahwa kewajiban kita untuk menyelamatkan pula orang-orang yang telah kita sesatkan kalau kita menjadi da'inya. Kita wajib untuk kemudian bara zimmah, melepaskan diri dari tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyerukan kepada mereka agar kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus mengetahui bahwa beban permasalahan dakwah tidak hanya bertanggung jawab di dunia semata, tetapi juga akan bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya dan orang lain di akhirat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru kepada ad-dhalal, kesesatan, dia akan mendapatkan dosa dan ditimpakan kepadanya dosa orang yang disesatkan, mendapatkan lipatan dosa karena dia telah menyesatkan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Namun kelak di akhirat, maka yang menyesatkan itu akan berlepas diri dari orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang tersesatkan, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim pada pertemuan ba'da salatil maghrib. Jadi barakallahu fikum, kalau kita sekali lagi, atau permasalahan dakwah ini bukan permasalahan yang ringan. Tidak semua orang itu kemudian terbebani dalam syariat untuk berdakwah. Dan dakwah itu sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Apabila ada seseorang tampil untuk berdakwah, maka berguguranlah dosa atas yang lain. Jadi dakwah itu punya syarat dan punya tujuan. Syaratnya harus dibangun di atas ilmu, mengerti al-haq dan mengerti al-batil. Lalu dia menyerukan kepada hak dan menyelamatkan dari kebatilan. Tujuannya adalah bagaimana seorang hamba itu selamat dari kesyirikan menjadi orang yang bertauhid, selamat dari kebid'ahan menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selamat dari kebatilan menuju kebenaran. Itulah tujuan dakwah ila Allah jalla wa ala. Maka oleh karena itu, siapa saja yang kemudian Allah tunjukkan setelah dia menyerukan umat kepada kesesatan, maka wajib pula baginya untuk menyelamatkan umat biqadril istita', sesuai dengan kesanggupannya. Mengakui bahwa dia salah jalannya, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus kita ketahui, kaitannya permasalahan urusan dakwah harus dibangun di atas ilmu. Syarat berdakwah itu harus di atas ilmu. Bagaimana kita akan menyelamatkan orang lain sementara kita tidak mengerti hak dan batil, tidak mengerti mana tauhid mana syirik, tidak mengerti mana sunnah dan mana bid'ah. Kita mungkin mengajak orang untuk melaksanakan sholat, tapi kita sendiri tidak mengerti praktik dan tata cara sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Kita mengajak umat ini agar kemudian mau berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita sendiri tidak punya tujuan di dalam dakwah. Apakah cukup bagi engkau untuk kemudian mengajak umat kepada sebuah kebaikan dalam pandangan ibadah sholat itu adalah baik, tetapi akan dilumuri dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat? Maka itu bukan tujuan dakwah ila Allah jalla wa ala. Yang namanya dakwah menyelamatkan umat dari nol sampai kemudian perhitungan yang terakhir, sampai kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, sekali lagi bersyukur atas keselamatan yang diberikan oleh Allah, menjadi orang yang mendapatkan hidayah di jalannya, dan wajib bagi kita untuk menegur saudara kita yang salah. Tapi ingat, ada yang tidak suka dan tidak rida. Apabila kita menyerukan tauhid, ada yang tidak suka dan tidak rida. Apabila kita menyerukan sunnah, ada yang tidak suka dan tidak rida. Bila menyuarakan al-haq, ada yang tidak suka dan tidak rida. Maka imam yang tidak suka, inilah iblis laknatullah alaih. Ketika engkau menyuarakan kebenaran dan menjelaskan kebatilan, engkau akan dianggap orang sok paling suci sendiri. Orang sok sebagai pemilik sorga sendiri. Orang-orang disebutkan. Demikianlah iblis laknatullah alaih. Ketika engkau menjelaskan seseorang yang salah amalannya, maka iblis akan tampil suka menjelekkan orang lain. Ya Allah, padahal kita cinta kepada dia, kita bimbing dia menuju keselamatan. Ya akhi, jalanmu ini salah. Ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping engkau, iblis akan membisikkan kepadanya, akan menutup mata hatinya, menutup telinganya, sehingga keluar dari majlis itu suka menyalahkan orang saja. Ya subhanallah. Padahal itu bentuk kasih cinta kita kepadanya. Namun iblis akan mengatakan sedemikian rupa kepada orang yang tadi kita serukan kepadanya. Maka oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, bahwa amanat dakwah adalah amanat pertanggungjawaban di dunia dan juga di akhirat. Wajib kita setelah diselamatkan oleh Allah menyelamatkan saudara kita biqadril istita', sesuai dengan kesanggupan yang ada pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis annabi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Bagaimana penafsiran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in seperti Abdullah ibn Abbas? Kufur yang dimaksud di dalam ayat ini, al-kufru duna kufrin. Kufur namun bukan kufur. Kufur di bawah kufur. Maksudnya, perbuatan itu adalah perbuatan kekufuran kepada Allah. Namun, orangnya apakah kafir atau tidak, ada rinciannya. Kalau ternyata dia meyakini bahwa hukum yang tidak diturunkan oleh Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau lebih patut daripada hukum Allah, maka di saat itu dia kafir keluar daripada Islam. Tapi kalau dia masih meyakini tetap hukum Allah adalah di atas hukum segala-galanya, namun karena terbawa oleh hawa nafsu berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, maka di saat itu dia melakukan perbuatan kufur, tetapi dia tidak menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna dari ucapan Abdullah ibn Abbas, al-kufru duna kufrin. Perbuatannya kufur, tetapi dia adalah tidak kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia berkeyakinan hukum Allah itu lebih baik daripada segala-galanya. Wallahu ta'ala a'la. Baik. Khair insyaAllah. Tafadzalu hafizakumullah. Subhanallah.